Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita ngeringkas pelajaran keberapa? Belum. Enggak apa. Bukan. Yang kalimat tanya itu enggak di ini. Kalimat tanyanya apa? Kalimat tanya yang mana? Oh, salah. Gampang kalimat tanya itu. Model-model kata tanya. Gampang itu. Sekarang review pelajaran berapa? 5. Kemarin sampai 4. Hah? Halo. Nah lo. Nah lo. 4 kemarin tuh. Iya, urutan. 2 apa 3 ya? 1 kemudian. Kita baru nge-review 2 kali kan? Iya enggak? Review pertama 1 pelajaran, review kedua 2 pelajaran, berarti sekarang review yang keempat. Oke. Pelajaran yang keempat, reviewnya apa, ringkasannya apa? Inti dari pelajaran yang keempat adalah, karena kalau tasrif lugawinya udah ya, tasrif lugawi fi'il madi sudah. Kemudian yang keempat itu adalah ada di sini, temannya inna wa khawatuha, yaitu li'anna. Li'anna itu dikarenakan. Jadi inna anna berarti yang sudah muncul adalah inna, kemudian la'ala, ya kan? Kemudian apa kemarin itu ka'anna. Nah, sekarang ada ka'anna dan lakinna. Inna, la'ala, ka'anna, lakinna. Nah, sekarang adalah li'anna. Li'anna itu dikarenakan. Pengaruhnya sama. Kenapa li'anna? Ya karena ada ananya, jelas banget. Ada li, ada ananya. Li'anna itu kan gabungan dari li dan anna. Li-nya itu li ta'lil, alasan. Li'anna itu dikarenakan. Itu pengaruhnya ya sama seperti anna, li annahu, li annal ustadha, dan seterusnya. Dan li anna ini sama seperti lakinna, ya kan, tidak bisa di awal kalimat. Tiba-tiba li anna, li annaka, enggak mungkin. Pasti ada kalimat pendahuluannya, ada percakapan sebelumnya. Dikarenakan saya tidak bisa hadir dikarenakan saya sakit, ya kan. Nah, gibtu li'anni maridun. Gibtu bil amsi li'anni maridun. Saya tidak bisa hadir, saya gaib kemarin dikarenakan saya sakit. Selesai, tidak bisa li'anni maridun. Orang bingung, ente kenapa tiba-tiba dikarenakan sakit? Apa kalimat sebelumnya? Oke ya, itu li'anna. Kemudian berikutnya adalah mengenai na'am dan bala. Penggunaan na'am dan bala. Pertanyaan positif, pertanyaan negatif. Pertanyaan positif jawabannya na'am dan la. Pertanyaan negatif jawabannya na'am dan bala. Oke. Pertanyaan positif, ya tentu saja tidak ada nada negatif dalam pertanyaannya. Kalau sesuai dengan kepositifan pertanyaan, jawab na'am. Kalau tidak sesuai dengan kepositifan pertanyaan, jawab la. Pertanyaan negatif, kalau sesuai dengan kenegatifan pertanyaan, tetap pakainya na'am. Karena na'am itu untuk sepakat dengan apapun pertanyaannya. Kalau menyelisihi tidak sesuai dengan kenegatifan pertanyaan, baru pakai bala. Gitu. Oke. Contoh. Ana ustazun. Ana ustazun. Kalau cocok na'am, ana ustazun. Kalau enggak cocok, la. Lastu bi ustazin. Selesai. Sekarang, alasta bi ustadzin, bukankah kamu seorang ustad? Alasta ustadzan, ini kan negatif, ya kan? Nah, kalau ternyata dia memang bukan ustad, jawabnya na'am. Na'am, lastu ustadzan, ya saya memang bukan ustad. Kalau misalkan ternyata, bukankah kamu ustad? Ya saya memang ustad, baru pakai bala. Alasta ustadzan, bala ana ustadzun. Gitu, puyeng kan? Rasain. Berikutnya. Selesai pelajaran keempat, cuma segitu pelajarannya. Misalkan begini di ayatnya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim? Ya kan? Nah, jawabannya apa? Laisa, pertanyaan negatif. Jawabannya ada dua, na'am atau bala. Mau jawab yang mana? Na'am, syarat lagi lu. Kalau misalkan kita mengatakan na'am, berarti kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak bijaksana. Ini berbahaya. Maka kita tidak punya opsi lain kecuali harus menjawab bala. Artinya apa? Allah itu memang maha bijaksana. Pertanyaannya negatif, ya kan? Kalau kita ternyata faktanya adalah positif, jawabnya pakai bala. Paham enggak? Paham enggak? Paham enggak? Oke, berikutnya. Pelajaran yang kelima, inti dari pelajaran yang kelima adalah pengenalan maf'ulun bihi atau objek. Maf'ulun bihi hukumnya nasob, fathah kalau memang isim mufrad. Kalau musanna berarti aini. Kalau jama' muzakkar salim berarti ina. Kalau jama' muannats salim berarti atin. Ya. Misalkan, ya misalkan ra'aitu musliman, ra'aitu muslimaini, ra'aitu muslimina, ra'aitu muslimatin. Itu. Kalau asmaul khamsah ra'aitu abaka. Selesai. Kalau maksur ra'aitu Mustafa. Kalau mankus ra'aitu Hadian. Gitu. Itu maf'ulun bihi ya. Mustafa jamak sama itu sama ya. Apa? Mustafa, apa? Sama. Entar jamak sama yang mufrad. Antara jamak sama maksudnya apa? Itu Mustafa. Enggak. Mustafa itu mufrad, Mustafa itu satu orang. Oh, jamaknya? Jamaknya Mustafauna. Mustafauna. Mustafa itu ujungnya ada alif bengkok. Sama seperti mustashfa. Sama seperti al-huda. Nah, itu disebutnya itu isim maksur. Isim maksur bunyinya ketika rofa nasab dengan jar, bunyinya sama. Mustafa, inna Mustafa, min Mustafa. Bunyinya sama. Kalau Mustafa dibanyakin ya berarti jamak muzakkar salim. Wau nun ya nun. Oke. Berikutnya. Nah, lihat di sini mengenai jumlah ismiyah jumlah fi'liyah. Perbedaannya. Contoh di sini at-tullabu zahabu itu jumlah ismiyah. Karena at-tullabu itu mubtadanya, zahabu ilal mal'abi itu khobarnya. Khobarnya berupa kalimat. Kalimatnya adalah zahab itu fi'il madi, wau di situ fa'ilnya domir. Wau adalah domir, domir kembali ke tulab, wau adalah fa'il. Fi mahali raf'in fa'ilud. Zahabu fi'lu madin mabniun ala domil itisolihi biwawil jama'ah, wawawul jama'ati domirun mutasilun barizun mabniun ala mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilud. Dia jadi fa'il, domir kembalinya ke situlab. Kalau dibalik, bukan zahabu atulab, tapi zahaba atulab. Gitu. Kenapa tidak boleh zahabu atulabu? Karena ada dua fa'il yang sama. Ketika saya mengatakan zahabu, ada wawunya. Kemudian di depan zahabu itu saya mengatakan atulabu. Si wawu itu kan fa'il. Atulabu itu fa'il. Masa iya dua fa'il yang sama? Gak boleh, pilih salah satu. Gitu alasannya katanya. Gitu ya. Jadi yang dipilihnya adalah atulabunya. Zahaba atulabu. Perempuan sama. Berarti kalau misalkan ini khusus untuk orang ketiga, orang kedua, orang pertama langsung saja. Berarti ini udah pernah saya tulis ya. Berarti zahaba atulla atau libu zahaba atau libani zahaba atul labu zahabu atau libatu zahabat atau libatani zahabata atau libatu zahabna. Nah, sekarang dibalik. Zahaba atau libu, zahaba atau libani, zahaba atul labu, zahabat atau libatu, zahabat atau libatani, zahabat atau libatu. Selesai, semuanya zahabat. Gitu. Kemudian berikutnya adalah maf'ulun bihinya berupa domir. Ana fatahtuhu, ya, saya membukanya. Maf'ulun bihinya berupa domir. Domir ketika dalam keadaan maf'ulun bihi bunyinya sama dengan domir ketika ya, kemasukan inna kan sama-sama nasob. Ya kan? Innahu dorobahu sama-sama hu. Innahu dorobahu sama-sama hu. Ya, makanya domir dalam keadaan nasob dengan domir dalam keadaan jar sama. Selesai. Berikutnya latihan yang keenam. Latihan yang keenam teori yang ada di latihan yang keenam adalah ini masih rinciannya antara zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Kalau sudah gundul tulisannya sama. Zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Kalau sudah gundul tulisannya sama. Bagaimana cara membedakannya? Mana yang zahabat, mana yang zahabti, mana yang zahabtu, zahabtu, zahabta? Lihat jalan ceritanya. Kalau misalkan dari semenjak pertama melihat teks tuh sudah bisa nerbak ini bercerita mengenai apakah satu orang, apakah sudut pandang ngomong sendiri atau sudut pandang ngobrol dengan pembaca, menceritakan orang lain dan seterusnya, maka bisa menentukan apakah ini takti itu dan seterusnya. Nah, di situ ada latihan berikutnya mengenai pertanyaan jumlah pertanyaan positif dengan pertanyaan negatif dengan jawaban la na'am dan na'am bala. Kemudian berikutnya mengenai maf'ulun bihinya berupa domir rinciannya tambahan dari yang tadi. Kalau misalkan ra'aitu saya melihat, kemudian objeknya adalah 14 domir, berarti kata kerjanya ra'aitu semua. Ra'aituhu, ra'aituhuma, ra'aituhum, ra'aituha, ra'aituhuma, ra'aituhunna, ra'aituka, ra'aitukuma, ra'aitukum, ra'aituki, ra'aitukuma, ra'aitukunna. Terus ra'ai? Enggak. Ra'aituki, ra'aitukuma, ra'aitukunna, terus ra'aituni. Ra'aituni artinya apa? Bercermin atau bermimpi. Di hari itu biasanya begitu. Kalau misalkan baca kitab terus ada kata ra'aituni, artinya apa? Dia sedang bermimpi, saya ngelihat diri saya sendiri. Mimpi kan kayak gitu ya enggak? Kayak ngelihat dirinya sendiri. Kenapa? Memerintah diri sendiri enggak ada. Berarti sudut pandangnya sudut pandang anta, ngobrol ke jiwanya. Biasanya begitu. Ra'aituni, ra'aituna. Selesai, itu baru ra'aitu. Bagaimana kalau ra'aita? Ra'aitahu, ra'aitahuma, ra'aitahum dan seterusnya. Bagaimana ra'aiti? Ra'aiti? Gimana? Enggak ada ra'aitihu. Ra'ai? Ra'aitihi terus? Terus? Enggak ada ra'aitihum, itu riwayat Hamzah an Kholab. Kita makan riwayatnya Hafsan Asim. Enggak ada ra'aitihum. Ghairil maghdubi alaihim, itu Hamzah an Kholab. Kalau kita makan ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Bagaimana kalau ra'aitum? Jadi gimana? Ra'aitumhu bukan. Ra'ai? Ra'aitumhu. Hu dulu, ra'ai? Terus? Terus? Terus? Tum, semuanya tum. Ra'aitumuhu, ra'aitumuhuma, ra'aitumuhum, ra'aitumuha, ra'aitumuhuma, ra'aitumuhunna. Terus? Ra'ai? Ra'ai? Ra'aitumuka. Ra'aitumuka artinya apa? Saya ngelihat mukamu. Ra'aitumuka, ra'aitumukuma, DST. Makanya saya sudah bilang, 14 kali 14, cobain. Tahu kayak gimana rasanya. Haris kan kemarin udah nulis, ya enggak? Masih ada catatannya? Masih ada. 14 kali 14 berapa? 14 kali 14 berapa? Hah, 1? 100? 4 kali 4 dulu, 196. Berikutnya, inna anna, sama. Nah di sini menggunakan ada kata zona yazunnu ya, zona yazunnu. Nah, zona yazunnu biasanya kalau di buku ini ya, azunnu annahu maridun gitu kan? Azunnu annahu maridun. Nah, zona yazunnu setelah zona yazunnu itu biasanya itu mubtada khobar. Kalau pakai anna, maka setelah annanya nasob, khobarnya khobar anna. Jadi begini, bisa begini nih. Ya kan? Bisa begini nih. Asalnya kan huwa maridun. Dia sakit. Kemudian saya menyangka dia sakit. Nah, kalau hanya dia sakit, huwa maridun. Kemudian masukkan azunnu. Nah, di depan azunnya itu mau pakai anna atau enggak? Kalau pakai anna, ya berarti sama seperti anna, isim anna dan khobar anna. Annahu maridun. Maridun kan khobar anna. Tapi kalau enggak pakai ana, maka si mubtadanya jadi maf'ulun bihi pertama, si khobarnya jadi maf'ulun bihi kedua. Huwa maridun azunnuhu maridon. Anta ustadzun azunnu annaka ustadzun atau azunnuka ustadzan. Gitu. Azunnuka ka jadi maf'ulun bihi pertama dari azunnu, ustadzan jadi maf'ulun bihi kedua dari azunnu. Karena azunnu ini, zona yazunnu ini membutuhkan dua maf'ulun bihi. Yang keduanya asalnya mubtada khobar. Sama seperti ja'ala yang artinya menjadikan, membutuhkan dua maf'ulun bihi tapi asalnya bukan mubtada khobar. Gitu. Kenapa? Nah, Zaidun maridun. Zaidun maridun. Kalau pakai anna, maka maridunnya tetap maridun karena jadi khobar anna. Tapi kalau enggak pakai anna, maridunnya jadi maridon karena jadi maf'ulun bihi yang kedua dari azunnu. Jadi azunnu an anna, anna bukan an, anna. Anna Zaidan. Nah, kalau tidak pakai ana berarti azunnu. Azunnu zaidan maridan. Bukan maridan, maridon. Ikro satu lagi. Bukan maridan atau maridon, pakai do. Yeah. Kalau marid itu apa? Pakai de. Syaitonin marid, pembangkang. Berikutnya. Angka belasan untuk yang perempuan. Nah, angkanya. Ini ya. Ya lawan dari yang kemarin yang laki-laki. Oke, tinggal disilang. Ahadanya jadi ihda, ya kan? Asyaronya jadi asyrota. Tolibnya, tolibannya jadi tolibata. Sama seperti yang kemarin lah teorinya. 11 dan 12 itu sejenis semuanya. Angkanya mu'annas, satuannya mu'annas, puluhannya mu'annas, bendanya mu'annas. Yang 12 satuannya mu'annas, puluhannya mu'annas, bendanya mu'annas. Nah, 13 sampai 19 disilang. Angka satuannya mu'zakar, puluhannya mu'annas, bendanya mu'annas. Oke. Ihda asyr, dan kenapa shinnya? Asyrota shinnya sukun karena bendanya mu'annas. Kalau yang mu'zakar kemarin apa? Disini kan toliban. Kalau disini kan tolibatan. Kalau toliban, ahada asyaro toliban. Kalau di sini ahada jadi ihda. Asyaro jadi asyrota. Toliban jadi tolibata. Angka 1 sama 10 kok kenapa kok? Antara mu'annas sama mu'zakar kok beda? 1 dan 2 enggak sejenis. Kitabun wahidun sejenis. 3. Yang disilang itu dari 3 sampai 10. Bukan kenapa kok wazannya itu pak? Wazannya yang angka 1 sama angka 10 kok? Yang satu sama sepuluh yang mana? 11 bukan? 10 kan asro gitu kan. Sinnya dipatikin gitu kan. Terus? Untuk jawab kalau asro. Yang satu juga yang bikin juga kan? Yang satu yang mana? Ahda sama wawet. Ihda. Oh, ya karena lihat. Karena ketika ini kan 11-10 itu kan 1 dan 10. 10-nya ada 1, ya kan? Ya enggak? Di sini ada 11. 11 itu terdiri dari 1 dan 10. Ya. Kalau 10 jelas 10, gitu kan? Nah, antum mau pertanyaan itu dari 10 apa dari 11? 10 apa 11 yang antum tanyain? Aku wazannya yang tanyain wazannya. Wazan apanya? Wazan satuannya apa puluhan? Ya. Ada satuan, ada puluhan? Bukan, kenapa kok beda itu antara muzakkar sama muannats? Antara yang mana? Apa yang bedanya? Kata apa yang bedanya? Ini gimana sih? Ini bingung sendiri. Asyarohnya atau yang mananya? Atau ahada dan ihdanya? Kenapa kok di asyaroh sama asyaroh itu? Kenapa kok? Mungkin yang gini, kenapa enggak ahada asyaroh gitu ya? Kenapa gini, lihat. Mulai dari ini kan 11. Maka saya sudah bilang yang antum tanyain itu 10-nya apa 11-nya apa yang cuma 1 sampai 9-nya. Ini kan 11, maka saya gini, oke. Lihat dari yang angka 1 dulu. Angka 1 dulu. 1. Kalau mahasiswanya cuma satu, ya tolibun saja. Kalaupun mau disebutkan wahidun, ya kan? Nah, satu dan dua itu sejenis. Kalau si angkanya dikeluarkan itu sejenis. Bendanya muzakar, angkanya muzakar. Bendanya mu'anas, angkanya mu'anas. 3 sampai 10 baru disilang. Ya kan? Itu 1 sampai 10. Nah, sekarang 11. 11 dengan 12 itu seperti pengulangan 1 dan 2, sejenis. 11 dan 12. Lihat. Itu satuannya deh. Satuannya. Satuan dari 11 dan satuan dari 12 itu seperti pengulangan 1 dan 2. 1 dan 2 kan sejenis. Bendanya muzakar, satunya muzakar. Bendanya mu'anas, satunya mu'anas. Nah, di sini juga sama. Bendanya muzakar, satu dari sebelasnya muzakar. Bendanya mu'anas, bendanya mu'anas, satu dari sebelasnya juga mu'anas. Kalau yang muzakar kan kemudian apa? Ahada asyara toliban. Kalau yang mu'anas, ihda. Karena lawan dari ahada itu ihda. Gitu. Kenapa asyrotanya pakai asyrota? Ah, itu kan karena benda si perempuan, si bendanya itu kan mu'anas kalau yang di sini. Ya, karena bendanya kan mu'anas. Cuman satuan yang berbeda itu gini, kalau puluhannya dari 11 sampai 19 kan ada puluhannya, ya enggak? Dari 11 sampai 19 itu kan 10 tambah 1, 10 tambah 2, sampai 10 tambah 9. Karena bendanya perempuan, maka 10-nya perempuan. Karena bendanya laki-laki, maka 10-nya laki-laki. Nah, satuannya 1 dan 2 seimbang. 3 sampai 9 seberang. Sama seperti 1 sampai 10 tadi, ya kan? 3 sampai 10 kan, 3 sampai 9, 3 sampai 10 kan disilang. Pusing kan? Sedap lu. Yang berbeda tuh memang di angka 20-nya. Kalau 20 muzakar mu'anas itu-itu juga. Enam mahasiswa berarti kan bukan belasan, cuma enam saja. Berarti karena mahasiswa berarti enamnya mu'anas. Sekarang kalau 16, berarti apa? Enamnya tetap mu'anas. Ya kan? Karena 6 dengan 16 adalah sama dengan sama-sama lebih dari 3. Paham nggak? 3 misalkan, 3 mahasiswa dengan apa persamaan antara 3 mahasiswa dengan 13 mahasiswa? Persamaannya adalah angka 3-nya sama-sama mu'anas. Ah enggak? Ya, 3 mahasiswa apa? Salah satu tulabin. 13 mahasiswa berarti salah satu asyara toliban. Enggak, muzakar. Toliban itu muzakar. Mu'anas tuh yang lewat tadi bawa jinjingan. paham gak Pak Kris? Nyari perbedaannya sudut pandangnya apa? Kumpulin, ambil contoh 2 gitu kan. Terus lihat, cari sebanyak mungkin persamaan dan perbedaannya. Apa saja, keluarkan semua teori yang antum punyai. Baik segi harokatnya, polanya, budok-budoknya, jenis kelaminnya, harokatnya, apa semuanya. Lihat persamaannya dari sudut pandang ini, samanya begini, bedanya begini, dari sudut pandang ini, dan seterusnya. Paham? Itu maksudnya. Oke. Selesai. Itu belasan. Ya, belasan untuk yang mu'anna. Berikutnya. Nah, di sini ada jamak ya. Karena kan di sini contohnya adalah jau'an. Di jilid satu jau'an ini kan termasuk asma'u sifah, sifat musyabah ya, bentuknya jau'an. Apa perbedaan antara, jadi lapar itu bisa diekspresikan dengan jau'an, bisa diekspresikan dengan ja'i'un. Kalau jau'an, mana yang lebih parah laparnya? Ja'i' atau jau'an? Jau'an lebih parah. Laparnya nempel, gak hilang-hilang. Rasa laparnya itu gak hilang-hilang. Gak usah, jau'an tuh sudah ini. Apuan jidan, kan ini ada apuan jidan. Apuan jidan tuh gak ada teorinya dari mana. Dia haus nih. Oke, lihat. Nah, jau'an tuh untuk laki-laki. Satu orang, kalau untuk perempuan jau'an, gitu ya. Kalau untuk banyak sejau'an ini jadi jia'. Jau'an. Gitu ya. Oke. Jau'an, jau'an, jia'. Itu ada di situ tuh. Asalnya bukan jia'. Musana kan? Ya? Untuk musana. Musana. Musana itu ada 2. Bagaimana? Di sini kan tidak ada ya enggak? Si jau'an ini kan ujungnya alif nun, ya enggak? Jau'anani. Bukan nama orang kan? Bukan nama orang yang ujungnya Alif Nun. Ada tidak nama orang yang ujungnya Alif Nun? Apa? Apa? Usman. Bagaimana kalau Usmannya ada dua? Kemarin saya mengatakannya Usmanani ya kan, ketika saya baca-baca lagi ternyata katanya kalau yang ujungnya apakah dia itu musanna dijadikan nama atau memang dia ghair munsharif ya. Kalau yang musanna dijadikan nama, terus yang musanna yang dijadikan nama itu ternyata ada dua. Misalkan seperti Hamdun. Nah, ada orang namanya tuh Hamdun, kalau dua kan Hamdani ya kan, terus dijadikan nama Hamdanu. Nah, ternyata yang namanya Hamdan tuh ada dua. Nah, kita kan Hamdanu, kalau ada dua berarti Hamdanani gitu kan. Ada dua Hamdan. Nah, ternyata katanya tidak Hamdanani, tapi Zawa Hamdana. Pakai Zawa, Zawa itu kan dua orang. Gitu katanya ada di Nahwu Wafi, saya baru baca kemarin. Oke, harus punya Nahwu Wafinya dulu. Janganlah, jangan beli Nahwu Wafi tuh buat yang mutakhasis. Antum tuh yang penting paham aja. Oke. Nah, di sini ada kaslan, ada kusala. Kibar, bentuknya kan fi'al, kibar, sigor, tiwal, itu jamak ya. Nah, kemudian di sini dikenalkan mengenai istilah marfu majrur dengan mansub. Marfu domah majrur kasoh, mansub itu fathah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Ini siapa sih? Warnanya beda. Wah, ini warnanya lebih menantang. Cicipin. Rasa permen karet. Oke, lihat di sini. Ada hati, ya kan? Hati isim fi'il atau huruf? Hati. Lihat di situ tuh. Latihan 17 halaman 45. Isim fi'il atau huruf? Hah? Isim fi'il amr. Salah. Apa? Bukan jamit-jamit. Apa? Fi'il jamit, bukan isim fi'il amr, bukan. Isim fi'il amr itu amin. Nah, isim fi'il amr. Iya. Atau ya isim fi'il amr. Amin kan ghairu maghdubi alaihim wala dhalin. Rabbi firli. Amin. Amin. Isim fi'il, fi'ilnya fi'il amr. Gitu. Ya. Tapi dia fi'il amr gitu. Ya, isim tapi mananya fi'il amr. Itu ada di rekaman Halako Alpia awal-awal yang akhwat kemarin Jumat. Ada di situ ya. Jadi ada fi'il asli, fi'il jamid, isim fi'il, isim asli. Kata banyak tubuh fi'il asli. Laisa fi'il jamid. Ya kan? Amin, isim fi'il. Kitabun fi'il asli. Kebayang enggak? Mau yang mana, yang mau tahu yang mana? Isim asli. Fi'il asli jelas. Fi'il asli jelas. Yang enggak jelas? Fi'il jamid. Fi'il itu ada dua. Ada fi'il mutasorif, ada fi'il jamid. Fi'il mutasorif berarti bisa ditasrif. Mengalami tiga waktu. Madi mudore amr. Kata bayak tubuh uktub itu mutasorif. Fi'il jamid cuma punya satu waktu. Madi saja atau amr saja. Saya belum pernah nemu. Ada tidak ya? Isim, fi'il jamid mudhari itu enggak ada. Fi'il jamid mudhari itu tidak ada. Fi'il jamid madi, fi'il jamid amr ada. Fi'il jamid madi contohnya seperti misalkan laisa. Laisa laisu laisa laisa ta lasta. Ya kan? Laisa laisa laisu laisa laisa ta lasna lasta las. Cuma seterusnya itu kan tasrif lugawi fi'il madi. Pernah dengar enggak mudhari dari laisa? Ada tidak amr dari laisa? Enggak ada. Laisa itu cuma madi saja. Jadi ini disebut dengan fi'il jamid. Atau seperti yang ada di sini, hati. Ya, yang ada di Al-Qur'an apa? Hatu. Kul hatu burhanakum. Itu fi'il amr, tapi enggak ada fi'il madinya. Emang hatu ada fi'il kagak ada. Itu cuma fi'il amr doang. Atau misalkan seperti ta'al. Ta'al itu artinya apa? Sini. Oh, ta'al. Gimana sini tulisannya? Ta terus? Ta'ain. Terus? Alif, terus? Alif. Nah, lam harokatnya apa? Sukun. Berarti alif lam sukun, alif sukun gitu. Ta ain alif lam. Lamnya harokatnya apa? Sukun. Berarti lamnya sukun, alifnya sukun. Ta'al. Biasanya kan gitu. Biasanya kan begitu. Biasanya kan begitu. Salah atuh. Oke, saya tanya. Ta'al tuh susunan hurufnya adalah ta. Ain. Alif. Alif berharokat enggak? Terus? Lam. Nah, lam harokatnya apa? Nah, ragu-ragu dia. Fathah dia. Kenapa mengatakan sukun? Karena gue sering dengarnya disukunin. Nah, bukan begitu. Salah. Makanya saya sering bilang, saya enggak suka disukunkan. Kenapa? Nanti jadi menganggapnya itu sukun. Padahal ada harokatnya. Ya kan? Kalau misalkan yang seringnya dari sukun, misalkan begini. Sa'adhab ilal masjid. Masjid harokatnya apa? Sukun. Karena saya ngomongnya ilal masjid, ya kan? Takutnya seperti itu. Sa'adhabu ilal masjid. Ilal masjid. Dalnya kan disukunkan. Ini dal harokatnya apa? Sukun. Kenapa? Karena Ustaz ngomongnya sukun. Salah. Makanya saya sering bilang, ketika kita belajar harokatnya munculin. Karena ketika kita ditanya, kita tahu ini harokatnya apa. Ya kan? Menghilangkan harokat lebih gampang daripada memunculkan harokat. Menghilangkan harokat cuma satu, sukun. Tapi kalau memunculkan, harokat kan ada tiga. Kita jadi gambling beli salah satu. Dan kalian biasanya tuh dari tiga tuh milih dulu yang salahnya tuh dua. Dua-dua dulu yang salah, baru yang benernya disebut terakhir. Oke. Jadi ta'al tuh fathah. Ta'ala. Yang ada di Al-Quran, domir antumnya. Fakul sa'alau. Nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Dan seterusnya. Ta'alau. Ta'alau itu berarti kesini. Kesini kalian. Kalau ta'al itu kesini kau. Nah di sini ada hati. Hati, hatu. Hati. Ya kan? Hati, hatina. Gitu ya. Oke. Berarti hati itu apa? Hati itu artinya itu berikanlah. Hati, hatika. Gitu. Berikan hatimu. Oke, selesai. Sekarang review pelajaran yang ketujuh. Inti dari pelajaran yang ketujuh adalah masih fi'il madi tasrifnya ya. Permainan fi'il madi qara'tum dan qara'tunna. Kemudian mengenai kana. Kana tuh kalau ada kananya berarti jadi lampau. Apa perbedaan antara al-mudarrisu fil fasli dengan kanal mudarrisu fil fasli? Al-mudarrisu fil fasli, guru di kelas nggak tahu di kelasnya itu kapan. Kalau pakai kana berarti lampau. Gitu. Apalagi ditambahkan qabla khamsi daqa'i. Selesai. Kemudian berikutnya adalah lihat. Pertemuan dua sukun. Di sini pertemuan dua sukunnya adalah antara mim. Ya, antara mimul jam'i, mim jamak. Oke. Ketika saya mengatakan zahabtum gitu kan? Zahabtum. Apakah mim yang ada di zahabtuma dengan mim yang ada di zahabtum adalah mim yang sama? Sama enggak? Sama enggak? Zahabtuma, zahabtum gitu kan? Zahabta tidak ada mimnya. Zahabtuma ada mimnya. Zahabtum ada mimnya. Oke? Ketika saya mengatakan zahabtuma, yang menunjukkan dua orangnya apa? Alifnya. Ya. Kalau kita kan, kita soalnya naik level ya, bukan level ecek-ecek lagi. Kalau yang menurut ecek-ecek, domir dua orangnya mana? Ketika, ini kalau misalkan diurai, zahabta, zahabtuma. Zahabta, zahabtuma. Ya kan? Zahabtum. Nah, yang menunjukkan dua orangnya itu alifnya. Yang menunjukkan orang keduanya itu taknya. Nah, mimnya ini adalah mim imad. Mim sandaran. Itu kalau mau diurai, ada di hasyi asoban. Begitu juga dengan di zahabtum. Ya kan? Kalau ketika kita mengatakan zahabtuma taknya menunjukkan dua orang, taknya menunjukkan orang kedua, alifnya menunjukkan dua orang, mim ini hanya sandaran, berarti di zahabtum kurang lebih sama. Zahabtum taknya menunjukkan orang kedua, mimnya menunjukkan sandaran, menunjukkan jamaknya mana? Si wawunya. Ada wawunya tapi dihilangkan. Nah, si wawunya ini muncul kalau di depan situm ini domir lagi. Zahab Dorobtumuhu, muncul wawunya. Gitu katanya. Ya. Oke, oke, oke. Nah, kalau dahabtum ini di depannya ada alif lam, wawunya enggak muncul. Kenapa zahabtum kalau dengan domir muncul wawunya? Ya kan, dorobtum kalau dengan domir, dorobtumuhu muncul wawunya. Tapi kalau misalkan dengan alif lam tidak muncul wawunya, karena wawunya sukun, alif lam di depannya sukun juga. Ya enggak? Kan dorobtumu gitu kan? Dorobtumuhum. Dorobtumuhu. Nah, sekarang si dorobtumu masukkan alif lam. Jadi gimana? Dorobtumul, wawunya hilang kan? Ada tidak ada waw bunyinya sama. Dorobtum, apakah dibacanya? Dorobtumul. Dorobtumul, enggak kan? Misalkan, dorobtumul kufar. Dorobtum al-kufar. Nah, kemudian muncul wawunya. Dorobtumu al-kufar, gitu kan? Nah, dibacanya bagaimana? Apakah dorobtumul kufar atau dorobtumul? Dorobtumul, artinya ada tidak ada waw, bunyinya sama. Akhirnya wawunya dihilangkan, jadi dorobtumul, dorobtumul. Kenapa? Domir hum, domir antum, bukan domir hum ya. Domir antum, kalau domir huma kan sudah ada alifnya ujungnya. Ya kan? Dorob tuma. Di depannya ada hu, ada domir lagi. Dorob tumahu. Kemudian di depannya ada alif lam. Kalian berdua memukul orang kafir. Dorob tumal. Alifnya hilang kan? Ya enggak? Apakah dibacanya dorob tumal? Enggak kan? Dorob tumal. Dorob tumal. Cuman alifnya tidak dihilangkan kalau di sini. Tapi kalau yang didorob tum, wawunya dihilangkan. Kenapa? Enggak tahu. Karena di Hasyi Asoban cuman segitu penjelasannya. Kenapa? Yang jadi masalah bukan hamzah wasolnya, tapi setelah hamzah wasolnya. Alif lam itu kan hamzah wasol juga. Ya kan? Yang menyebabkan bermasalah itu bukan hamzah wasol, tapi setelah hamzah wasolnya ini ada sukun. Karena hamzah wasol enggak muncul kecuali sukun. Coba cari, cari hamzah wasol setelah hamzah wasol enggak sukun. Kalau ketemu jago, enggak bakal ketemu. Karena setelah hamzah wasol pasti sukun. Paham, paham, paham. Hum. Hum. Hum huma. Oh, dari domir hum. Hum huma. Hum huma. Nah, berarti haknya itu hak yang mana? Oh ya, hak dari humnya. Nah, makanya kan dibilangnya begini. Domirnya itu adalah hak dan cabang-cabangnya. Cabang dari domir hak itu apa? Huma, hum, ya, dan seterusnya. Memang orang ketiga dari haknya. Orang ketiga itu kan begini. Hua, huma, hum. Hi, nah, tiba-tiba dia jadi hi. Kenapa jadi hi? Karena depannya ya. Masa jadi huyu? Pasti jadi hi, hiya, gitu kan? Kemudian hiya, huma, hunna. Yang harokat haknya kasro kan cuma domir hiya saja, ya enggak? Sisanya kan hu. Hu, wa. Hu, ma. Hum. Terus baru hi. Kenapa hinya kasro? Ya di depannya ada ya lah, harus menyesuaikan. Oh, bisa ya? Hu, wa itu bisa ya, wanya itu. Kenapa? Wawunya itu bisa hu, wa. Enggak. Enggak bisa bacanya sampai gitu. Nah, makanya kan di sini itu begini. Mat silah itu kemarin itu apa? Mat silah itu apa? Mat silah itu kan domir, domir huwa, ya enggak? Mat silah itu kan ada tiga harokat, ya kan? Satu harokat, dua harokat, empat harokat. Mat silah yang satu. Mat silah itu kan berkaitan dengan hu yang artinya dia laki-laki domir huwa. Ya kan? Nah, kalau di depannya sukun, sebelumnya atau di depannya sukun, salah satunya sebelumnya sukun atau di depannya sukun, maka si hu dari domir huwa ini kitabuhu, ya kan? Ada hu dari huwanya kan? Kitabuhu, kitabnya, baituhu, rumahnya. Nah, baituhu, baituhu, tuhu sebelum hu kan tu, tu kan berharokat. Kalau di depannya mati, maka hunya pendek. Tapi kalau tu-nya berharokat, di depan hu-nya berharokat juga, baru dua harokat. Dia yang disebut dengan masilah kosiro. Masilah kosiro itu apa? Bunyi hu-nya dipanjangkan, ya enggak? Seakan-akan ada apanya? Seakan-akan ada wawunya. Sama seperti hu yang ada di wawu yang ada di huwa. Gitu, itu yang disebut dengan sila. Kan disebutnya kan sila, artinya apa? Untuk menyambungkan bunyi hu-nya. Ini maka usul nahu, kalian jangan ke situ dulu deh. pusing nanti kalian. Ini adanya di ilmu usul nahwu, ya. Oke. Jadi ini yang ada di sini dorobtum ketemu dengan hamzah wasol. Hamzah wasol di sini tidak mesti alif lam. Semua hamzah wasol. Misalkan begini. Misalkan seperti ijtima. I dari ijtima itu kan hamzah wasol. Kemudian ada hadortum. Hadortum ketemu dengan ijtima. Jadi gimana? Hadortum kalau dengan alif lam kan hadortumul. Kalau hadortum jadi hadortumujtima. Ya? Tentu. Nah, wawunya enggak muncul. Mimnya jadi dhammah. Wawu tulisannya muncul kalau di depannya dhamir lagi. Nanti ada pelajarannya. Jadi kalau tum ketemu hamzah wasol, yang di depan hamzah wasol itu pasti sukun, maka si mimnya ini jadi dhamma. Selesai. Kalau ats, ya kan? Kalau ats fi'il madi yang ujungnya sukun, fi'il madi yang ujungnya sukun itu kan mim. Ya kan? Zahaba alif. Ya kan? Kemudian zahabu ujungnya wawu. Zahabat ats, ya kan? Zahabata alif. Zahabna fathah. Berarti bukan sukun, ya kan? Zahabtum sukun lagi. Zahabti berharokat, sisanya berharokat semua. Nah, kenapa yang bermasalah jadi ini? Karena yang lainnya huruf mad sudah sejenisnya. Kalau mim dengan ats itu kan bukan huruf mad, ya enggak? Zahabat, zahabtum ujungnya kan sukun. Tak dengan mim kan bukan huruf mad. Beda dengan zahabu. Beda dengan zahaba. Kalau zahabu ketemu dengan zahaba, kalau zahabu dan zahaba ketemu dengan alif lam langsung dibacanya si wawunya tidak digerakkan. Tapi kalau zahabat ketemu dengan alif lam, atsnya harus digerakkan. Kenapa? Karena ats bukan huruf mad. Kalau zahabu wawunya mau digerakkan jadi apa? Zahabu ketemu dengan alif lam. Jadi begini. Zahabuwul malah jadi tambah berat. Kalau yang zahaba huruf mad, zahabu huruf mad di depannya ada alif lam langsung saja. Tapi kalau zahabat dengan zahabtum di depannya ada alif lam baru harus ada huruf penengahnya. Zahabat di depannya ada at-taliba jadi zahabati taliba. Selesai. Kemudian man dengan di sini cuma ada man ya. Di sini cuma ada man. Min di sini tidak ada. Man ketemu dengan hamzah wasol menjadi manil. Man ketemu dengan hamzah wasol menjadi manil. Kalau min ketemu dengan hamzah wasol jadi minal. Tidak menjadi minil, jadi tambah berat. Man menjadi manil karena hukum asal dari pertemuan dua sukun itu adalah dikasrohkan. Oke, kenapa min jadi minal bukan minil? Karena sebelumnya berat, kasroh kan berat, minil. Jadi cut minil. Selesai. Kemudian di situ mengenai sama ya. Ganti fa'il dengan ganti domir maf'ulun bihinya. Di sini yang ada apa? Dorobahu, dorobathu, dan seterusnya. Di sini maf'ulun bihinya hu semua. Fa'ilnya ganti-ganti, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dan seterusnya. Tapi maf'ulun bihinya hu semua, gampang. Selesai. Nah, lihat di situ ada contohnya. Ru'aytumhum. Tuh, jadi ada muncul wawunya. Ru'aytumuhum, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Zahabat dan zahabtun doang. Ya, karena kan coba lihat urut fi'il madi tasrifnya. Hitung yang ujungnya berharokat dengan yang berharokat selesai. Karena memang sudah ada harokatnya kan tidak bermasalah. Ketika harokat ketemu dengan sukun selesai. Yang jadi bermasalah tuh harokat ketemu dengan harokat damai. Harokat ketemu dengan yang sukun damai. Nah sukun ketemu dengan sukun itu yang bermasalah. Sukun ketemu dengan sukun itu yang bermasalah. Oke? Nah sekarang lihat fi'il madi. Zahaba ujungnya berharokat. Zahaba sukun karena ada alif. Ya kan? Tapi huruf mad. Zahabu sukun wau tapi huruf mad. Zahabat sukun ats. Zahabata ujungnya alif huruf mad. Zahabna fathah keluar. Zahabta, zahabtuma, alif lagi. Zahabtum, mim. Zahabti, berharokat. Zahabtuma, alif. Zahabtunna, na, berharokat. Zahabtu, tu, berharokat. Zahabna, alif. Ya kan? Nah, kalau lihat yang sukun, maka huruf mad dengan bukan huruf mad. Zahabu, huruf mad. Zahaba, huruf mad. Zahabtuma, huruf mad. Zahabata, huruf mad. Zahabna, huruf mad. Gitu kan? Nah, ketika yang huruf mad ini walaupun ujungnya sukun tapi dia huruf mad, di depannya ada alif lam, selesai. Anggap saja tidak ada huruf madnya. Huruf madnya jadi tidak berfungsi. Langsung nabrak ke yang di depannya. Nah, yang jadi repot itu adalah yang sukunnya ini bukan huruf mad, yaitu ats dan em. Zahabat dengan zahabtum. Itu kan sukun mimnya dengan taknya. Nah, taknya sukun, mimnya sukun ketemu dengan hamzah wasol yang sukun juga. Bukan hamzah wasolnya ya, tapi setelah hamzah wasolnya. Nah, setelah ketemu dengan hamzah wasol, yang setelah hamzah wasol itu sukun, hamzah wasolnya dianggap tidak ada, maka ketemulah. Ketika hamzah wasol itu anggap sebagai tabir. Ketika hamzah wasol di tengah, tabirnya hilang. Langsung face to face yang sukun dengan yang sukun. Ya kan? Ketika saya mengatakan al masjid, ketika saya mengatakan al ustad, yang sukunnya kan elnya, ya kan? A-nya kalau misalkan nasortum ketemu dengan al ustad, tum em, ya kan? Al ustad kan jadi di tengah, jadi tabir. A dari al ustad itu kan hamzah wasol. Ketika ada tum, dia kan jadi terbuang. Maka langsung ketemu em dengan el. Em dengan el gitu kan. Tum dengan el. Ya kan? Karena kan di belakang hamzah wasol itu pasti sukun. Ya sukunnya itu si el-nya. Nah, em dengan el ini kan ketemu. Apa harokatnya? Apakah dikasrokan juga? Enggak. Karena asalnya si tum itu ada wawunya. Ya kan? Karena di depan tum itu ada wawu, maka mimnya menyesuaikan dengan wawu, yaitu doma. Jadi nasor tumul kan ada wawunya. Cuman ternyata ketika ada wawunya kan seperti yang tadi, wawunya dianggap tidak ada. Jadi nasor tumul, ada tidak ada wawu itu tetap dibacanya tuh nasor tumul. Gitu. Nah, untuk meringkas tulisan dihilangkan si wawunya. Kenapa mad yang tadi tidak dihilangkan? Ya, karena itu memang domirnya di situ. Selesai. Kalau lebih puasnya cari, itulah harus memang ke usul nahu. Bukan, jadi ada yang kitab itu memang khusus untuk usul nahu, ada yang nahu biasa tapi ada ilmu usulnya di situ. Seperti misalkan nahu wafi ataupun misalkan hasyi asoban, itu nahu biasa, nahu campuran, tapi ada usulnya di situ. Dia jadi begini karena begini, ada yang memang kumpulannya. Nata ijul fikri misalkan. Nata ijul fikr di situ memang usul nahu. Kalau begini, kalaunya banyak. Oke, berikutnya. Berapa menit lagi sih? Oh ya, sedikit lagi. Nah, berikutnya mengenai zu. Ya. Zu minal asma'il khomsah. Zu minal asma'il khomsah. Penggunaan zu. Di sini, zu-nya digunakan sebagai na'at. Kalau di tempat yang lain, zu-nya bisa jadi mubzada, bisa jadi khobar, bisa jadi apa saja. Nah, di sini zu-nya digunakan sebagai na'at. Zu. Kalau rofa zu, kalau nasob za, kalau jar jadi zi, gitu kan? Nah, kemudian kalau si zu ini dijadikan na'at, maka lihat man'utnya. Kalau man'utnya nakiroh, maka zu-nya zu itu sendiri tidak bisa dinakirohkan, tidak bisa dimarifatkan. Karena zu itu memang zu. Zu bisa dikasih alif lam enggak? Enggak bisa menjadi al-zu. Zu dikasih tanwin enggak? Menjadi zuzun. Gitu kan? Enggak bisa. Nah, nakiroh dengan ma'rifahnya itu bukan dari zu-nya, tapi di depan zu-nya si mudhof ilaihnya. Kalau man'utnya nakiroh, maka di depan zu-nya nakiroh. Begini, ini kan na'at man'ut. Misalkan, kitabun zugilafin. Kitabun zugilafin. Kitab yang memiliki sampul merah, gitu kan? Kitabun man'utnya nakiroh. Zugilafin na'atnya nakiroh juga. Nah, harus tahu dulu, lihat. Kalau misalkan saya mengatakan kitabun jadidun, kitabun domah nakiroh. Jadidun domah nakiroh. Paham yang ini? Paham? Artinya di dalam kitabun ada sisi domah, ada sisi nakiroh. Di dalam jadidun ada sisi domah, ada sisi nakiroh. Paham? Nah, ketika kita ngasih naatnya itu pakai zugilafin, bukan pakai jadidun, dipisah. Zu ngambil sisi domah, gilafin ngambil sisi nakiroh. Paham gak? Kitabun, kalau kitabunnya jelas, ya nakirohnya ada, domahnya ada. Kalau jadidun, jelas nakirohnya ada, domahnya ada. Tapi zu gilafin dibagi dua dia. Dibagi dua. Zu ngambil sisi harokatnya, harokatnya ngikutin manutnya, gilafin ngambil sisi nakirohnya. Ma'rifah dengan ma'rifahnya diambil oleh si gilafinnya. Maka kalau misalkan saya mengatakan kitabun, kitabun, maka di depannya zu gilafin. Tidak boleh kitabun zu al-gilaf, enggak boleh. Karena di depan zu itu ngambil sisi nakirohnya. Bagaimana kalau kitabnya menjadi kitaban? Yang berubah apanya? Sizanya, kitabunnya. Dalam kitabun itu kan berarti ada. Kalau kitabun kan domah nakiroh, ya kan? Nah, kemudian domahnya ini diambil oleh zu, nakirohnya diambil oleh gilaf. Sekarang saya ganti kitabunnya menjadi kitaban. Jadi apa? Zagilafin. Ya kan? Nah, sekarang saya ganti menjadi algilafi. Algilafi. Zi. Zi. Zi algilafi. Kan kitabnya ada alnya. Ya kan? Pusing lo. Memang mudah punah pilih. Oke, misalkan begini ayatnya. Yatiman za makrobah. Au miskinan za. Yatiman za. Kenapa za? Karena yatiman. Makrobatin, makrobatu. Makrobatin atau al makrobah? Makrobatin. Kenapa? Karena yatiman pakai tanwin. Jadi makrobatinnya juga pakai tanwin. Kenapa za bukan zu? Karena yatimannya fathah. Paham gak? Oke. Okay. Naat manhut juga. Oke, okay, lihat begini. An-nari za. An-nari. An-nari. Berarti di dalam an-nar itu ada apa? Ada alif lam dan ada ri. Gitu kan? An-nari za til wakud. Kenapa zati? Karena narinya kasro. Kenapa al-wakud? Karena narnya ada alif lamnya. Selesai. Sekarang kalau narnya misalkan hilangkan alif lamnya. Narun. Jadi? Bukan zu atau nar kan muannas. Narun zatu wakudin. Alif lamnya hilang. Berarti wakudnya hilang. Alif lamnya muncul, wakudnya muncul alif lamnya. Pusing kan? Seru. Ya. Anar. Karena anar kan muannas. Jadi zati kan? An-nari zatil wakud. An-nari zatil wakud. Wakudi kan mudhaf ilaih dari zati. Oh, kalau depannya dari alif lam berarti ke belakang. Nah, konek. Konek. Akhirnya sampai juga. Banyak di Al-Quran itu seperti begitu. Tabarokas murabbika. Tabarokas murabbika zil jalali wal ikram. Itu naat dari mana? Naat dari robbika. Robbika, robmu yang memiliki keagungan. Ya kan, tabarokas murabbika. Robbi, mudhaf ilaih dari isma. Tabarok ismu, ya kan. Tabarokasmu, tabaroka fi'il, ismu fa'il, ismu mudhaf, robbika mudhaf ilaih. Nah, si robbika ini dikasih na'at. Apa? Zil jalali. Kenapa zi? Karena robbi kasroh. Kenapa al jalali pakai alif lam? Robbika itu kan ma'rifah. Ya enggak, robbi dimudhofkan ke ka kan jadi ma'rifah. Selesai. Tabarokas murabbika dzil jalali wal ikram. Banyak di Al-Qur'an, kalian enggak sadar saja. Hah. Tadi mudhof ilaih, yang mudhof ilaihnya tadi belum tentu ma'rifah. Ah, ngikutin si man'utnya. Kalau si man'utnya ma'rifah, ma'rifah dia. Si mudhof ilaih dari zu-nya. Kalau nakiroh, nakiroh dia. Ngikutin mudhof, tapi tetap harokatnya harokat mudhof ilaih. Makanya kan ketika saya mengatakan zu gilafin, zu ngambil harokat i'robnya, gilaf ngambil na'rifah ma'rifah nakirohnya. Kalau jadi dun kan harokat i'rob dengan ma'rifah nakiroh kan dia ambil sendiri. Kalau ini enggak. Ingat aja ketika itu. Yatiman za makrobah, au miskinan za matrobah. Gitu. Enggak, saya enggak bilang begitu. Enggak, saya enggak pernah ngarang. Ngarang itu mantum aja ngarang. Nah, mana bukti rekamannya? Enggak ada. Antum ngarang. Ada rekamannya ya. Mudhof dengan mudhof ilaih itu bebas. Mudhof dengan mudhof ilaih itu bebas. Ma'rifah nakirohnya terserah. Ya kan? Kemudian apa jenis kelaminnya juga terserah. Mudzakkar-mudzakkar, muannats-muannats, muannats-mudzakkar, muannats-muannats terserah. Ya kan ma'rifah-ma'rifah nakinah-nakinah juga terserah. Nah cuma yang tidak bisa terserah itu adalah mudhof ilaih harus kasroh, itu doang harus majrur. Oke berikutnya. Nah satu lagi mengenai per-peran. Nisfun. Nisfun itu berarti? Setengah. Setengah itu 1/2 gitu kan? Nah sulus berarti 1/3. Dan seterusnya. Ye, ada pertanyaan? Usyur berarti? Nah, di situ bukan usyur, ya, saya bisa ngomongnya usyur. Karena di Al-Qur'annya itu, sumun. Lihat surat An-Nisa. Oke. Ini kan setengah. Bagaimana kalau 1/3 kan sulus? Kalau 2/3? Nah, 2/3 itu kan berarti 1/3-nya ada 2. Sulus, sulus. Jadi sulusani. Itu. Sekarang 2/3 harta kamu, ah gimana? 2/3 harta kamu. Nah tidak boleh sulusani malika, sulusa malika, ninya hilang. Musana kan kalau dimudofkan nunnya hilang. Paham, paham, paham. Ya. Sulusa matarok, ada di Al-Qurannya begitu ya enggak? Sulusa matarok, sulusa. Mudof, ya. Mak mudof ilaihnya, ininya hilang. Gitu, sulusai ininya dan seterusnya. 4/5 itu berarti maksudnya apa? 1/5, 1/5, 1/5 gitu kan? Ya. 1/5-nya ada 4 gitu kan? Ya. Apa 1/4-nya ada 5? Halo. 1/5-nya ada 4. Oke, 1/5 apa? 1/5 itu humus. Ya kan? Nah, humus kalau digabung kan jadi ada 4. Ya kan? Nah, jadi ada arba'ah. Si humusnya ada arba'ah. Jamak dari humus itu akhmas. Jadi 4/5 itu arba'atu akhmas. Humusnya ada 4 kan? Jadi ada arba'ah. Arba'atu akhmas dan seterusnya. 5/5? Enak aja akhmas. 5/5 mah wahid. Atuh. 5/5 mah 1. Ya kan? Gimana sih antum tuh? Aduh. Kuliah pindah ke Al-Azhar masih begini. Makanya sudah pindah lagi ke Al-Hikmah aja deh. Akhmas, akhmas apaan? Akhmas, akhmas. 5/5 mah tuh wahid. Atau 1, 5/5 mah. Ya. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?